الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله عز وجل Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini, di rumah Allah Azza wa Jal, bisa melaksanakan salat subuh, bisa duduk di sini mendengarkan kajian, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki bab Maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin, yaitu tentang sebab kafirnya bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh, terhadap orang-orang saleh. Kemudian pada bab ini Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ayat, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq innamal masiihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Telah kita jelaskan pada kajian sebelumnya, makna ghulu di sini adalah berlebih-lebihan di dalam memuji, menyanjung, dan sikap berlebih-lebihan di dalam merendahkan, menghina. Nah, barakallahu fikum, ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, ini sikap ghulu. Saya ulangi, ghulu sudah kita jelaskan makna dari sikap ghulu adalah berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memuji, dan sebaliknya berlebih-lebihan di dalam merendahkan dan menghina. Barakallahu fikum. Maka di sini Asy-Syaikh menyebutkan sebuah ayat di dalam surat An-Nisa sebagai dalil. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, yaitu al-Yahud dan Nasara. Kenapa mereka disebut sebagai ahlul kitab? Barakallahu fikum. Kenapa mereka disebut dan dikenal dengan ahlul kitab? Dikarenakan mereka adalah umat yang memiliki pegangan kitab. Barakallahu fikum. Dahulu pada zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka dikenal dengan ahlul kitab. Kenapa dikenal dengan ahlul kitab? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki pegangan kitab. Al-Yahud memiliki Taurat, sementara An-Nasara memiliki pegangan Al-Injil. Barakallahu fikum. Maka mereka disebut sebagai ahlul kitab, dan di dalam Al-Quran pun mereka dibahasakan dengan ahlul kitab. Barakallahu fikum. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ya ahlul kitab, alladzina utul kitab, dan seterusnya, maka yang dimaksud adalah al-Yahud dan Nasara. Barakallahu fikum. Dan umat Islam tidak masuk di dalam penyebutan ahlul kitab dalam bahasa Al-Quran, walaupun umat Islam juga memiliki pegangan Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Akan tetapi tidak termasuk di dalam bahasa Al-Quran yang disebut dengan ahlul kitab. Wa ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, yaitu annas al-yahud wan nasara, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Nah, jangan engkau melampaui batas madhan wa qadhan di dalam menyanjung, memuji. Barakallahu fikum. Dan juga di dalam mencela. Dan perkara ini terjadi ikhwani fiddin. perbuatan ini dan sikap ghulu di dalam agama, berlebih-lebihan di dalam menyanjung, memposisikan seseorang baik pada posisi yang dipuji, disanjung, ataupun pada posisi direndahkan dan dihina, barakallahu fikum, hal ini terjadi kepada ahlul kitab. Secara umum mereka melakukannya karena mereka bersikap ghulu. Semua ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, bersikap ghulu terhadap Isa bin Maryam. Orang-orang Nasara mengatakan tentang Isa bin Maryam, innahu ibnullah, Isa adalah putra Allah, salisus salasah, salah satu dari ilah, barakallahu fikum. Dan bahkan mereka juga mengatakan Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara al-Yahud berkebalikan dengan an-Nasara. Mereka juga bersikap ghulu, berlebih-lebihan di dalam mensikapi Nabi Isa alaihi salam, akan tetapi dari sisi merendahkan, dari sisi menghina. Mereka mengatakan al-Yahud, inna ummahu zaniyah, wan ibunya Maryam bintu Imran, seorang wanita yang suci, yang salihah, barakallahu fikum, yang telah mewakafkan dirinya untuk Allah Azza wa Jal, untuk beribadah kepada Allah, dituduh dengan tuduhan yang keji dan sangat mungkar. Dikatakan bahwa Maryam ibu dari Isa adalah seorang penzina, dan bahwasannya Nabi Isa alaihi salam adalah anak yang terlahir dari perbuatan zina. Qatalahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka. Sehingga oleh karena itu masing-masing dari kedua belah pihak, baik dari itu al-Yahud ataupun Nasara, mereka berlebih-lebihan di dalam agama mereka, berlebih-lebihan di dalam mensikapi Nabi Isa alaihi salam, baik dalam menyanjung ataupun berlebih-lebihan di dalam menghina dan merendahkan. Sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada lanjutan ayat tersebut, wala taqulu 'alallahi illal haq, dan jangan sekali-kali kalian mengatakan tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada yang sebanding dengannya seorang pun, barakallahu fikum. Jangan sampai engkau mengatakan tentang Allah, kalian mengatakan tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Beliau adalah zat yang maha esa, maha penguasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha esa, maha penguasa, dan tidak pernah menjadikan seseorang sebagai pendampingnya, dan tidak pernah dan tidak akan beranak, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan tentang Isa ibn Maryam, yang sesungguhnya siapakah dia Isa ibn Maryam yang sesungguhnya, yang jelas dia itu bukan Allah, bukan putra Allah, dan juga dia bukanlah seorang anak yang terlahir dari hubungan zina dan celaan-celaan yang lainnya. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah, Isa ibn Maryam hanyalah seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa bin Maryam hanyalah seorang utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan dan ucapkan kepada Maryam, maksudnya barakallahu fikum adalah kalimat kun. Allah subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan sesuatu, menciptakan sesuatu cukup dengan mengatakan kun fayakun, jadilah maka terjadilah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Inilah yang menyesatkan orang-orang Nasara. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Maryam. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan bahwa Allah lah yang memberikan, yang menitipkan ruh dan jiwa kepada Maryam, yang terlahirlah seorang nabi yang bernama Isa. Dan mereka menganggap bahwa kalimat inilah yang menjadikan bahwa Isa sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara Nabi Isa alaihi salam dengan manusia yang lainnya dalam hal ini. Semua manusia termasuk Isa bin Maryam, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengucapkan kun, jadilah maka terjadilah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu tidak ada perbedaan antara Nabi Isa alaihi salam dan manusia yang lainnya. Perbedaannya adalah barakallahu fikum bahwa Nabi Isa terlahir tanpa seorang bapak, sementara manusia yang lainnya terlahir dari seorang bapak dan seorang ibu. Fa'aminu billahi wa rusulih, sehingga oleh karena itu kalian harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Barakallahu fikum. Kita tidak boleh hulu kepada Isa ibn Maryam. Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang diajarkan oleh diajarkan di dalam Islam bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan seorang manusia. Seorang manusia akan tetapi dia seorang rasul dan seorang nabi. Tidak seperti yang dikatakan oleh An-Nasara dan juga oleh Al-Yahud. Fa'aminu billahi wa rusulih. Sehingga oleh karena itu berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalathah. Dan jangan engkau mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah satu dari tiga ilah. Nah, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Nasara, satu dari tiga ilah. Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Isa alaihi salam. Barakallahu fikum. Ini adalah ucapan-ucapan yang sangat mungkar. Intahu khairal lakum. Berhentilah kalian dari sikap demikian. Khairal lakum, karena hal ini lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Subhanahu an yakuna lahu walad. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanyalah seorang ilah yang satu. Sesungguhnya Allah hanyalah seorang, sesungguhnya Allah adalah zat sesembahan yang esa. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sesembahan yang esa, yang tidak ada sebanding dengan Allah Azza wa Jal. Subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, an yakuna lahu walad. Maha suci Allah dari Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepemilikannya lah seluruh langit dan seluruh bumi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini walaupun menceritakan tentang ahlul kitab, menceritakan tentang ahlul kitab, akan tetapi ayat ini juga sebagai teguran dan pelajaran bagi kita semua. Karena di dalam sebuah kaidah tafsir, al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ibrah itu adalah luasnya makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Barakallahu fikum, pelajarannya adalah luasnya makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz Al-Quran bukan naam yang dijadikan tolak ukur, bukanlah sebabnya yang khusus, sebabnya yang satu, tidak. Yang kita ambil naam bukan sebab turunnya ayat ini, akan tetapi luasnya makna yang terkandung di dalam lafaz-lafaz Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, naam, ayat ini juga sebagai pembelajaran bagi kita semua dan teguran agar kita jangan bersikap seperti ahlul kitab. Sehingga oleh karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, di hari-hari beliau sakit menjelang beliau wafat, beliau mengatakan, barakallahu fikum, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mensikapiku, kata Nabi SAW, sebagaimana hal ini dilakukan oleh orang-orang Nasara, umat Nasrani, kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Saya ini hanyalah seorang manusia, seorang hamba. Maka katakanlah tentang diriku bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari sikap hulu berlebih-lebihan di dalam agama ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.